Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsunha innal insana ladhulumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsunha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhulumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Walillahilham, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab besarnya dosa orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat salat. Dan lebih besar lagi dosanya apabila ia memalingkan ibadah kepada kuburan atau orang yang berada di dalam kuburan yang dikeramatkan tersebut. Baik, sebelum kita melanjutkan bab berikutnya, akan ana sampaikan terlebih dahulu faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait keberadaan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah ana janjikan dan juga sebagai jawaban untuk pertanyaan yang belum ana berikan jawabannya. Bahwa sebelum saya menjawab, saya bacakan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait keberadaan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui beberapa hal. Yang pertama, seorang muslim dan muslimah itu seyogyanya ketika disampaikan kepadanya dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima dan memuliakannya. Jangan sekali-kali ia menolaknya, apalagi berupaya untuk menabrakkan sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertentangkannya dengan sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainhum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ciri mukmin sejati itu adalah mereka ketika disuruh untuk berhukum dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu berkata sami'na wa ata'na. Cukup sampai di situ. Jangan ditambah lagi tetapihna. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki ketetapan atau pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini prinsip yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali ia menolak dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan sebagian manusia yang ditokohkan, karena akalnya yang belum mampu memahaminya, ataukah alasan lainnya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahulukan sesuatu atau selain Allah dan Rasulnya di atas Allah dan Rasulnya. Jangan kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Firman Allah dan hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. "Wa ma ataakum rasulun fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, baik dalam hal akidah, ibadah, atau akhlak, muamalah, maka terimalah. Jangan ditolak, jangan dikomen. Ya, jangan dikritik. "Wa ma nahakum anhu fantahu," dan apa yang dilarang olehnya hendaknya kalian langsung berhenti. Dan banyak alasan. Ya, apalagi membenarkan pelanggaran yang dilakukan yang sebenarnya dia belum siap meninggalkannya, tapi dia setelah tidak meninggalkannya justru melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu membenarkan kesalahan yang ia lakukan tersebut. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Ya. Yang kedua, bahwa tidak mungkin ada kontradiksi antara suatu dalil dengan dalil lainnya dari Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan wahyu dari Allah jalla wa ala, dan wahyu dari Allah, ucapan Allah, bimbingan Allah, ya, itu tidak akan mungkin bertentangan antara satu sama yang lainnya, baik antara ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an ataukah ayat Al-Qur'an dengan hadis atau hadis Nabi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Andai kata Al-Qur'an itu datang dari selain Allah jalla wa ala, maka pasti banyak kontradiksi di dalamnya. Allah jalla wa ala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila." Tiada ucapan yang lebih jujur, yang lebih benar daripada firman Allah jalla wa ala. Dan Allah jalla wa ala juga berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Baik, terkait ucapan atau lebih tepatnya syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang, tuh lihat tuh kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja di dalam masjid. Bagaimana kita melarang? Bagaimana kalian melarang atau menyatakan tidak boleh membangunkan masjid di atas kuburan? Tidak boleh menjadikan kuburan kiblat salat, tidak boleh salat di sisi kuburan, ya. Atau membangunkan masjid di sisi kuburan? Tuh buktinya kuburan Nabi aja di dalam masjid. Maka jawabannya dari Syekh setelah jawaban di atas secara umum, bahwa telah datang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari ucapan beliau, ya, bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat salat, sebagai tempat ibadah. Beliau juga telah melarang dijadikan kuburan beliau sebagai tempat salat, ya. Oleh karena, dan beliau melarang ya, salat menghadap kuburan dan salat di sisi kuburan atau membangunkan bangunan di atas kuburan. Berikut ini jawaban terhadap syubhat tersebut. Kata Syekh, i'tiradun wa jawabuh. Dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid pada bab ini, ya. Kata beliau, syubhat atau kritikan dan jawabannya. Idza qala qa'il, jika ada yang berkata, nahnu al'an waqi'una fi mushkilatin bin nisbati li qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam al'an. Kita sekarang dilema, ya, terkait kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini. Fa innahu fi wasdil masjidi, karena kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah masjid. Fama huwa al-jawab, maka apa jawabannya? Bagaimana kita menjawab pertanyaan yang seperti ini? Ketika kita menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang salat di sisi menghadap kuburan, membangunkan bangunan di sisi di atas kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat salat atau masjid, kemudian dijawab oleh sebagian orang bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berada di dalam masjid. Nah, maka jawabannya, kata beliau, yang pertama, setelah beberapa jawaban yang umum di atas tadi, ya, dan itu sangat penting sebagai prinsip dalam beragama. Apa tadi jawaban umum di atas? Yang pertama, sikap seorang muslim dan muslimah itu ketika disampaikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW selalu sami'na wa ata'na. Dia tidak akan menyanggah atau menolaknya hanya karena ucapan, pendapat sebagian manusia yang ditokohkan. Atau dikarenakan akalnya yang belum mampu memahaminya. Yang kedua, dia harus yakin bahwa tidak akan ada pertentangan antara ayat dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis Nabi, atau antara hadis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, karena itu semua wahyu dari Allah jalla wa ala yang tidak mungkin ada kontradiksi di antaranya yang tanpa mungkin dijamak, dipertemukan. Jelas? Baik. Yang pertama, kata beliau, annal masjid lam yubna 'alal qabr. Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan. Artinya, kuburan terlebih dahulu, kemudian baru dibuatkan masjid di atasnya. Bukan demikian faktanya. Bal buniyal masjid fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Masjid Nabawi telah dibangun semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Berarti masjid tidak dibangun di atas kuburan, apalagi itu dikatakan dibangun di atas di sisi kuburan. Karena ketika Masjid Nabawi dibangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Belum ada kuburan di sisi Masjid Nabawi, apalagi di dalamnya. Jelas? Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudfal fil masjid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di dalam masjid. Sehingga boleh dia seorang berkata, iya, berarti boleh dong mengkuburkan orang-orang saleh di dalam masjid. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan dalam masjid. Maka kita katakan Nabi tidak dikuburkan dalam masjid, bal dufina fi baiti. Tetapi beliau dikuburkan di dalam rumah beliau, dan tepatnya di kamar Aisyah radhiyallahu anha yang berada di luar Masjid Nabawi saat itu. Jawaban yang ketiga. Anna idza qala buyutir rasul sallallahu alaihi wasallam wa minha baitu Aisyah ma'al masjid laisa biittifaqin min as-sahabah. Dimasukkan rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di antaranya rumah Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bangunan masjid, itu sesuatu yang tidak disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal ba'da an inqarada aktsaruhum wa lam yabqa minhum ila qalil. Bahkan peluasan masjid dengan dimasukkan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini antaranya adalah kuburan Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah dilakukan kecuali di masa yang mayoritas para sahabat telah meninggal dunia, tiada yang hidup di antara mereka dari mereka kecuali sedikit, ya, kecuali hanya beberapa orang. Wa dzalika 'am 64 min al-hijrah taqriban. Karena peluasan Masjid Nabawi dengan dimasukkan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalamnya itu terjadi pada tahun 94 Hijriah. Sementara pada tahun 100 Hijriah, 6 tahun setelah itu saja, tidak ada satupun lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Karena Nabi telah bersabda, ya, sebelum beliau wafat, bahwa orang-orang yang masih hidup pada 100 tahun ya, pada 100 tahun, di akhir 100 tahun, di akhir satu abad, nah, tidak akan ada lagi yang hidup dari orang-orang yang masih hidup hari ini. Ya, dengan dalil tersebut para ulama menyatakan di abad ke-100 Hijriyah atau di tahun ke-100 Hijriyah, nah, 100 tahun di abad pertama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah wafat semuanya. Nah, peluasan Masjid Nabawi yang dengannya masjid rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam bangunan masjid itu dilakukan pada tahun 94 Hijriah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada tahun 10 Hijriah. Dan pada tahun 94 Hijriah tiada lagi dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup kecuali sedikit. Sehingga kata Syekh, "Laisa mimma ajazahu sahabatu aw ajma'u 'alaihi." Sehingga pemasukan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bangunan masjid bukanlah sesuatu yang dibolehkan, yang dibenarkan oleh para sahabat atau sesuatu yang telah disepakati oleh mereka. Ma'a anna ba'dhum khalafa fi dhalik, bahkan sebagian mereka menyelisih hal itu, mengingkari hal itu. Wa mimman khalafa aydhan Sa'id bin Musayyib min at-tabi'in. Bahkan di antara ulama tabi'in juga ada yang mengingkari hal itu. Di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab, ulama tabi'in yang paling berilmu. Falam yardha bihadzal al-amal. Beliau tidak sepakat, tidak setuju. Rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antaranya adalah kamar Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam bangunan masjid. Falam yardha bihadzal al-amal. Beliau tidak setuju dengan tindakan penguasa di masa itu. Jawaban yang keempat, annal qabra laysa fil masjid. Hakikatnya, faktanya pun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berada di dalam masjid hatta ba'da idkhalih. Ya. andai kata kita menyatakan kuburan beliau itu telah dimasukkan ke dalam bangunan masjid. Faktanya kuburan beliau bukan di dalam masjid. Kenapa? Li'annahu fi hujratin mustaqillah minal masjid. Karena kuburan Nabi SAW itu berada di sebuah kamar yang terpisah, tersendiri dari bangunan masjid. Falaisal masjidu mabniyan alih. Masjid tidak dibangun di atas kuburan beliau sama sekali. Ya. Walihada ju'ila hadzal makan mahfuzan wa mahmutan bi thalathati judaman. Oleh karena ya, kamar Aisyah radhiyallahu anha yang di dalamnya ada kuburan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika peluasan Masjid Nabawi, kuburan tersebut dia bangunannya berbentuk segitiga ya, dan terjaga serta terpisah dari masjid, dari bangunan masjid. Wa ju'ilal jidar fi zawiyah munharifah 'alil qiblah. Ya, dan kuburan beliau di setting oleh penguasa di masa itu bangunannya itu tidak menghadap ke kiblat. Ay musallas, berbentuk segi tiga. Ya. Sudut yang satu laginya mengarah ke utara. Bihaitsu la yastaqbilul insan idza shalla li'annahu munharif, sehingga setiap orang yang musalat tidak bisa menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak bisa menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini empat jawaban dari Syekh. Kemudian kata Syekh, wa bihadza kulluhu yazulu al-ishkal alladhi yahtaju bihi ahlul qubur. Dengan empat jawaban ini maka terjawablah syubhat yang seringkali dilontarkan oleh ahli kubur, kata Syekh. Para ya, pemuja kuburan, para pelaku syirik di sisi kuburan. Kemudian kata Syekh, wa yaquluna hadha mundu ahdi tabi'in ila al-yawm wal muslimuna qad aqarruhu wa lam yunkiruhu. Dan seringkali mereka menyatakan bahwa keberadaan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid itu sudah semenjak di masa tabi'in dan sampai hari ini, tetapi tiada satupun dari kaum muslimin yang mengingkarinya. Semua mereka menyepakatinya. Maka dijawab oleh Syekh, sudah ada pengingkaran di masa tabi'in. Banyak para sahabat tidak setuju, bahkan juga di kalangan ulama tabi'in di antaranya Sa'id bin Musayyab, kata Syekh. Ya, maka itu bukan sesuatu yang disepakati sehingga dikatakan sebagai landasan hukum dalam Islam. Lah, bukan ijma', bukan hujjah. Ya. Dan andai kata pun hal itu sesuatu yang telah disepakati, maka telah kita dengar beberapa jawaban beliau di atas, bahwa faktanya Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan, karena Masjid Nabawi telah dibangun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sebelum ada kuburan. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di dalam masjid, tetapi boleh dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min nabiyyin qubida illa dufina fi. Tiada suatu seorang nabi yang wafat kecuali dia dikuburkan di tempat ia wafat. Ya. Juga secara fakta pun kuburan tidak berada di dalam masjid. Coba perhatikan. Ya, begitu kita melewati kuburan Nabi sudah langsung pintu keluar. Ya, di sampingnya ya, kiri kiblat langsung halaman masjid, bukan lain bagian dalam masjid. Itu pun kuburan beliau dibentukkan segitiga sehingga orang yang ingin salat menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak dapat melakukannya. Nah. Jelas? Ini empat jawaban yang cukup ilmiah dan cukup jelas terhadap syubhat yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang yang tidak mau menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang umatnya salat di sisi kuburan, salat menghadap kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat salat, sebagai tempat ibadah, atau membangunkan masjid di sisi atau di atasnya, atau membangunkan bangunan di atasnya. Taib, barakallahu fikum. Taib, dengan ini ana telah menunaikan janji ana ya, barakallahu fik. Baik. Untuk pelajaran kitab tauhid dengan syarah al-mulakhas, syarah kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan, kita cukupkan sampai di sini untuk